kini nanging isih mbok larake. Pancen kudu ajak kuat nompo, senatian batin kula keloro-loro. Nuruti karepmu suwe-suwe marake nyelu. Terima kasih.